بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارة: ومعلوم أن الكاذب على الله في دعوى الرسالة هو شر خلق الله وأفجرهم وأظلمهم وأكذبهم. Sudah diketahui bersama bahwa yang berdusta atas nama Allah dalam pengakuannya sebagai Rasul adalah sejelek-jelek makhluk Allah dan sefajir-fajir makhluk Allah. وَأَظْلَمُهُمْ dan paling zalimnya. وَأَكْذَبُهُمْ yang paling dustanya. Kalimat ini barakallahu fikum berkait dengan yang sebelumnya. Ini berkait dengan fahina idin yuqalu kaifa jaza. Maka saat itu kita katakan, apakah mungkin umat segitu banyaknya yang la yusihim illallah, yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah dari seluruh penjuru timur dan barat dunia ini, masyariqal ardh wa magharibiha, dengan berbagai macam bangsa, berbagai macam kabilah, berbagai macam suku dan berbagai macam tujuan-tujuan mereka, kok tiba-tiba mereka sepakat untuk menerima dakwah Rasulullah SAW. Kalau kalian anggap Rasul tadi berdusta atas nama Allah, artinya palsu, nabi palsu, tidak mungkin secara akal. Bagaimana banyaknya pengikut beliau dari seluruh penjuru dunia dan sekian masa. Wa ma'lumun, baru berkait dengan itu. Annal kadzib 'ala Allah, dan sudah diketahui bersama, seorang yang berdusta atas nama Allah dalam pengakuannya sebagai Rasul itu sejelek-jelek makhluk, sefajir-fajir makhluk, sezalim-zalim makhluk, sedusta-dusta makhluk. Apa mungkin dipercaya oleh sekian banyak orang? Wala yashukku an man lahu adna aqlin anna itbaqa akthar al-umami ala mutaba'ati hadha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khurujahum 'an diyarihim wa amwalihim wa mu'adatihim aba'ahum wa abna'ahum wa 'asha'irahum fi mutaba'atihi wa badluhum nufusahum baina yadayhi min amhalil muhal. Kata beliau, tidak ragu lagi bagi orang yang memiliki sedikit akal saja, kesepakatan sekian banyak umat-umat manusia di seluruh penjuru ini sepakat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan keluarnya dari negeri-negeri mereka, yakni hijrah, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka untuk mengikuti orang ini, yakni menurut ucapan mereka, kita sebut orang ini, wa mu'adatihim abahum, sampai mereka berani memusuhi bapak-bapak mereka sendiri, memusuhi anak-anak mereka sendiri, memusuhi keluarga mereka sendiri dalam mengikuti nabi tersebut. Wa badluhum nufusahum baina yadayhi, bahkan mereka mau mengorbankan nyawa-nyawa mereka untuk membelanya. Maka ini barakallahu fikum tidak mungkin kalau rasul tersebut palsu. Fatajwiz ikhtiyarihim al-kufur ba'da tabayyunil huda ala shirdimatin qalilatin haqiratin laha aghradun adidah min hataynil ummatain awla min tajwizi dhalika ala al-muslimin alladhina tabbaqu masharqal ardi wa magharibiha wa hum aqalul umam wa akmaluha fi jami'i khisalil fadl. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim melanjutkan, maka tajwizu ikhtiyarihimul kufur ba'da tabayyunil huda, pembolehan mereka ini mengatakan bahwasanya mereka tidak terima dengan Islam, mereka menolak Islam itu karena begini dan begitu. Padahal ala syirdimatin qalilah, atas sekelompok kecil yang hakirah, yang rendah, yang memiliki aghradun adidah, yang memiliki tujuan-tujuan dunia yang bermacam-macam. Dari dua golongan tersebut, dua golongan yakni Nasrani dan Yahudi, itu aula min tajwizi dalika alal muslimin, maka itu lebih-lebih lagi dibolehkan bagi kaum muslimin alladzina tabaqu masyariqal ardi wa magharibiha. Yani kaum muslimin tidak percaya dengan mereka dan lebih percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian banyaknya. Kemudian mereka berkata, Islam itu tidak diterima oleh kami karena begini, karena begitu. Untuk memaklumi diri mereka. Kita katakan, sungguh kalau kamu mengatakan seperti itu, kaum muslimin yang sekian banyaknya, ditambah dengan umat kalian yang dulu masuk Islam, dan umat Yahudi yang dulu masuk Islam, dan sekian banyak agama-agama lain yang kembali pada Islam, itu tentunya lebih memungkinkan lagi, lebih wajar lagi terjadi. Maka mana yang memungkinkan bahwa mereka di atas kebenaran? Yang sekian banyak jumlahnya dari kalian masuk Islam, atau yang sedikit dari kalian yang kemudian tidak percaya pada Nabi tersebut? Wahum aqalul umam wa akmaluha. Sedangkan mereka lebih berakal dan lebih sempurna akalnya dalam segala sisinya, dan juga lebih sempurna al-fadl, keutamaan-keutamaannya. Wa aina uqul ubadil ijil wa ubadil salib alladina adhaku sa'ir al-uqala ala uqulihim. Di mana akal-akal para penyembah sapi, yakni Yahudi, Bani Israel, yang mereka mengambil patung sapi sebagai sesembahannya, yang katanya lahu khuar, memiliki suara-suara. Demikian pula di mana akal-akal para penyembah salib-salib. Alladzina adhaku sa'iral uqala, yang mereka membuat tertawa orang-orang berakal. Yani menggelikan. Menggelikan, membuat tertawa orang-orang yang berakal atas akal-akal mereka ini. Dalluhum ala mablaghiha bima qaluhu fi ma'budihim min uqulil muslimin. Udalluhum ala mablaghiha bima qalu. Cukup menunjukkan hal itu adalah bagaimana yang mereka ucapkan sendiri dalam ma'budihim min uqulil muslimin. Apa yang mereka katakan tentang sesembahan mereka sendiri, bahwasanya Tuhannya masuk ke perut Maryam, kemudian lahir sebagai Isa. Itu barakallahu fikum, menggelikan, membuat orang tertawa. Di mana akal mereka min uqulil muslimin? Begitu kira-kira ringkasnya. Aina uquluhum min uqulil muslimin? Di mana letak akal mereka dibandingkan dengan akalnya kaum muslimin yang cerdas? Mereka ucapan-ucapannya sangat jelas menunjukkan kalau akal mereka sangat rendah dan bikin tertawa orang-orang berakal. Menggambarkan tentang Tuhannya dalam bentuk patung sapi yang dibuat dari perhiasan-perhiasan yang katanya punya suara-suara. Suara angin lewat dari mulutnya, keluar dari belakang, itu menimbulkan suara. Cuma itu. Apakah itu keistimewaan ketuhanan? Menggelikan. Demikian pula ubadus salib. Demikian pula para penyembah-penyembah salib yang menyatakan bahwa Tuhannya meresap ke dalam perut seorang wanita, kemudian habis itu melahirkan seorang anak, dan anak itu memiliki sifat kemanusiaan plus sifat ketuhanan, dan kemudian disalib, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, yang semuanya adhaku uqul, atau adhaku al-uqala, membuat tertawa orang-orang berakal. Aina uquluhum min uqulil muslimin? Di mana akal mereka dibandingkan dengan akalnya kaum muslimin? Wa idza jaza ittifaqu ummatin fiha man qad dzakara hadza as-sa'il ala anna rabbal alamin wa khaliqa as-samawati wal ardhin nazala an arshihi wa kursiyi azamatihi wa dakala fi batni imra'atin fi mahallil haydi wa tamsi iddata shuhurin thumma kharaja min farjiha tiflan yamussu thadi wa yabki. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa idha jaza ittifaqu ummah, kalau memungkinkan sepakatnya umat padanya, yani fiha man qad dzakaru hadza sa'il, pada apa yang disebutkan oleh sepenanya tadi bahwa manusia semua tidak mau menerima Islam karena Islam begini Islam begitu, qala ala anna rabbal alamin khaliqas samawati wal ard, maka bagaimana mungkin dengan apa yang mereka yakini bahwa Allah atau Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, kata mereka turun dari arsy-Nya, dari kursinya keagungannya, kemudian masuk ke perut seorang wanita, tempat haid, tempat nifas, tempat toms, tempat kotoran, iddata syuhur, beberapa hari di sana, beberapa bulan, thumma kharaja min farjiha, kemudian keluar dari kemaluannya, tiflan, sebagai seorang bayi, yang yamussu thadi, yang menetek pada ibunya, kemudian menangis, wa yakbur syai'an fa syai'an, kemudian membesar sedikit demi sedikit, wa ya'kul wa yashrab wa yabul, makan, minum, buang air besar, buang air kecil, wa yasih wa yumrid, kadang sehat, kadang sakit, sebagaimana manusia, wa yafrah wa yahzan, kadang gembira, kadang sedih, wa yaladzu wa ya'lam, kadang merasa lezat, kadang merasa sakit, thumma dabbara hilatan ala aduwihi iblis, kemudian mengatur perencanaan. Ini menunjukkan tidak mungkinnya secara akal. Tuhan tadi yang kata mereka sudah masuk menjadi bayi tadi, merencanakan. Karena harusnya Tuhan itu yang menakdirkan kan. Maka Tuhanlah yang dabbara hilatan, yang menakdirkan atau yang mengatur satu perencanaan jahat dari musuh-musuhnya, yaitu iblis dan anak buahnya, bi'an makkana a'da'uhul yahud min nafsih. Kemudian membiarkan Yahudi berhasil menganiaya dirinya. Fa'amsakuhu wasaquhu ila khashabatain, kemudian mereka ikat Tuhan tadi, kemudian mereka seret ke dua kayu yang disalibkan. Khashabataini yuslabuna alaihima, yang kemudian mereka disalib di dua kayu tadi. Wahum yajurunahu ilas salib, dan mereka menyeretnya ke salib tadi. Wal aubashu wal aradil, dan menyeretnya bersama kotoran-kotoran, dengan direndahkan bersama orang-orang yang rendah. Quddamahu wa khalfahu an yaminihi wa an yasarih, di depannya, di belakangnya, di kirinya, di kanannya. Wahuwa yastaghithu wa yabki, dalam keadaan dia tersiksa, menangis, menjerit. Faqarrabuhu minal khashabataini thumma tawajjahu bitajin minas syauq, kemudian didekatkan lagi oleh mereka salib tadi, dan kemudian mereka berikan di kepalanya lilitan dari kawat berduri. Tawajjahu bitajin, diberi mahkota minas syauq, dengan kawat berduri. Wa auja'uhu saf'an, dengan dilukai. Thumma hamaluhu ala salib wa samaru yadaihi, kemudian dia dibawa ke salib dan kemudian dipaku tangannya. Dipaku, yakni dimasukkan mismar, paku di tangannya. Wa rijlaihi, dan kedua kakinya. Wa ja'aluhu bainal saini wa huwa alladhi ikhtara hadha kullahu litatimma lahul haylah ala iblis liyukhallis Adam wa sa'iril anbiya min sijnih, yang katanya, kata mereka ini, bahwa ini sengaja dipilih oleh Tuhan tersebut, sengaja ditakdirkan seperti itu untuk menyempurnakan tipu dayanya terhadap iblis agar bisa membebaskan dosa anak Adam secara keseluruhan, dan juga membebaskan para nabi dari keterkungkungannya atau dari penjaranya. Ini mereka menganggap terkungkung dengan belenggu-belenggu. Fafadahum binafsihi, maka Tuhan tadi menebus mereka dengan mengorbankan dirinya, hatta khalasu min sijj iblis, hingga lepas dari kungkungan iblis, lepas dari tahanan iblis. Kira-kira barakallahu fikum, bukankah ini mentertawakan akal-akal sehat atau membuat tertawa orang-orang berakal? Wa idza jazat ittifaq hadhihi al-ummah wa fihim al-ahbar wal-ruhban wal-qissisun wal-zuhad wal-ubbad wal-fuqaha wa man dhakartum ala hadha al-qawl fi ma'budihim wa ilahihim hatta qala qailun minhum wa huwa min akabirihim indahum al-yadu allati khalaqat adam hiya allati basharatil masamir wa nalatil salb. Kalau itu dianggap oleh kalian memungkinkan adanya orang yang sepakat atau adanya umat yang sepakat dengan cerita dongeng tadi, yang di dalamnya yang sepakat tadi ada pendeta-pendetanya, ada ahli ibadahnya, ada para qissis, ada ahli ibadah, ada ahli zuhudnya mereka, ada fuqohanya mereka, dan ada orang-orang yang kalian sebutkan dalam pertanyaan kalian. Kalau mereka bisa sepakat atas ucapan terhadap sesembahan mereka sendiri dan Tuhan mereka sendiri, hatta qala qailun minhum, sampai ada yang berkata dari mereka ini, dari tokoh-tokoh gereja mereka, katanya al-yadullati khuliqat Adam hiya allati basharat masamir wa nalatil salb. Sesungguhnya tangan yang diciptakan Adam daripadanya adalah apa yang ditebus atau yang dipaku pada Tuhan tadi ketika disalib. Jadi tangan yang disalib itu dijadikan nantinya untuk menciptakan tangannya Adam. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan, fa kaifa la yajuzu alaihim ittifaq ala takdhibi man ja'a bitakfirihim wa tadlilihim. Kalau itu memungkinkan manusia sepakat, padahal anehnya seperti itu, maka bagaimana tidak mungkin untuk sepakat mereka manusia untuk mendustakan orang yang datang, atau man ja'a bitakfirihim, orang yang datang dengan mengkafirkan mereka dan menganggap sesat mereka. Wa nada sirran wa jahran bikadzibihim, dan kemudian memanggil, menyeru secara terang-terangan walaupun dan secara sembunyi-sembunyi terhadap kedustaan mereka. Allah terhadap Allah. Wasyatmihim lahu akbah syatam, dan mencercanya dengan sejelek-jelek cercaan. Wa kadabahum alal masih, dah bahkan mendustakan al-masih. Ini kelihatannya isyarat kepada siapa? Yahudi. Jadi kalau kalian anggap ada umat bisa sepakat terhadap satu agama yang diceritakan seperti tadi keanehannya, kemudian apa tidak mungkin ada umat yang sepakat dengan sebaliknya, yaitu memusuhi mereka, mendustakan mereka, menganggap mereka dusta, dan mencercanya dengan sejelek-jelek cercaan, bahkan menganggap mereka dusta atas nama Al-Masih, wa tabdilihim dinahu, dan merubah agamanya, wa adahum wa qatalahum, bahkan memusuhi mereka dan memerangi mereka, wa barra'ahum minal masihi wa barra'ahu minhum, yang membebaskan Al-Masih dari mereka dan membebaskan mereka dari Al-Masih, yakni Al-Masih tidak berkait dengan mereka, mereka tidak berkait dengan Al-Masih. Wa akhbar annahum waqudun nar, dan menunjukkan bahwa mereka adalah bahan bakar api neraka. Wa hasabu jahannam, dan kayu bakar api neraka. Fahada ahadul asbab allati ikhtaru li ajliha al-kufr 'ala al-iman wa huwa min a'dhamil asbab. Dan ini salah satu dari sebab-sebab yang mereka pilih, li ajliha al-kufr 'ala al-iman. Yani mereka lebih memilih kufur atas keimanan, dan itu sebesar-besar penyebab kenapa mereka tidak mau beriman. Faqaulukum, maka ucapan kalian, innal muslimin yaquluna innahum lam yamna'uhum min ad-dukhuli fil Islam illa ar-riyasah wal ma'kalah la ghayr. Kadzabun 'alal muslimin. Maka ucapan mereka yang berkata muslimin itu, bahwa mereka innal muslimin yaqulun, bahwa mereka berkata innahum lam yamna'uhum minad dukhul, bahwa mereka tidak terhalang untuk masuk dalam Islam kecuali ri'asah, hanya karena kepemimpinan, wal makalah, atau hanya urusan makan, la ghair, tidak lainnya. Itu kadabun alal muslimin, itu kedustaan atas kaum muslimin. Balir ri'asah wal makalah min jumlatil asbab al-mani'ah lahum min ad-dukhuli fid-din. Bahkan sesungguhnya ri'asah, kepemimpinan, atau makalah, makanan, ini urusan-urusan makan, itu salah satu atau sebagian dari sebab-sebab yang menghalangi dari masuknya mereka ke dalam agama. Artinya sebab-sebabnya banyak. Di antaranya adalah karena ri'asah dan karena makalah. Kalau mau contoh, barakallahu fikum, adalah Raja Herakla atau Heraklius yang ketika mendapatkan berita tentang Nabi, hati kecilnya percaya. Sampai dia tes, apakah yang mengaku Nabi ini bapak-bapaknya pernah ada yang jadi raja? Dijawab, tidak. Apakah kalian menganggap dia ini pernah berdosa sebelum ini, sebelum dia mengaku Rasul? Dijawab, tidak pernah. Dia orang yang paling jujur di antara kami. Apakah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan? Dijawab dengan jujur oleh orang-orang musyrikin tadi, di antaranya adalah Abu Sufyan yang sebelum masuk Islamnya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Sufyan, sungguh kalau saja aku tidak tahu bahwa kedustaan itu adalah akhlak budak, aku akan berdusta. Tapi karena aku tahu bahwa kedustaan itu akhlak budak, aku tidak berdusta. Aku jawab dengan jujur semuanya. Maka berkata Raja Heraklius, kalau nenek moyangnya pernah ada yang jadi raja, aku akan berkata bahwa dia hanya ingin mencari kerajaan bapaknya. Kalau dia dikatakan tidak pernah berdusta sejak kecilnya, sampai kemudian tiba-tiba dia mengaku Nabi, maka aku katakan, kalau dia tidak berani berdusta atas manusia, apakah mungkin tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Dan terus satu persatu diberikan alasan-alasannya oleh Raja Heraklius sampai berkata, kalau saja dia itu ada di sini, aku akan cuci kakinya, aku akan cium kakinya. Asyahid barakallahu fikum, yang menjadi bukti apa yang sedang kita bahas, bahwa dia memanggil semua uskup-uskupnya, pendeta-pendeta agungnya, semua tokoh-tokoh agamanya, dan pejabat-pejabat negaranya dikumpulkan di satu ruangan. Dan semua pintu-pintu dikunci, dan kuncinya dipegang sendiri oleh dia. Kemudian berkata, aku telah mendengar ada seorang nabi yang telah muncul di akhir zaman. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Dan persis seperti yang kalian sering bahas. Jadi nabi tersebut ciri-cirinya persis dengan apa yang dikhabarkan dalam Injil. Terangkan seperti tadi hujah-hujahnya. Bagaimana kalau kita mengikuti nabi tersebut? Ditawarkan oleh Raja Heraklius. Ternyata mereka semua terjadi dojah, riuh, ramai. Mereka terkejut, bukan kepalang. Mereka berlarian ke pintu-pintu ingin melarikan diri dan meninggalkan raja sendirian. Ternyata pintu-pintu semuanya sudah dikunci. Maka kata Raja Heraklius, kembalilah. Aku hanya menguji kalian, betapa kokohnya kalian di atas agama kalian. Lihat ya, ikhwan fillah azakumullah. Ketika melihat penolakan dari kaumnya, penolakan dari staf kerajaan, penolakan dari pendeta-pendetanya, maka raja tadi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya. Kembalilah. Aku hanya menguji kalian. Aku hanya ngetes kekuatan iman kalian, dan aku sudah lihat bahwa kalian adalah orang yang kokoh dalam agama kalian. Astagfirullah. Apa sebabnya berarti dia tidak mau masuk Islam? Padahal hati kecilnya sudah yakin. Ini yang ditulis di sini. Ar-riyasah wal ma'kalah. Makanan dan kepemimpinan. Artinya dia sudah berbahagia di situ dengan kekayaannya, dengan menjadi raja, dengan difasilitasi apapun yang dia mau. Ikhwani fillah na'azakumullah. Yang demikian menunjukkan bahwa riasah wal ma'kalah min jumlatil asbabil mani'ah lahum min dukhul fiddin. Memang kekuasaan, jabatan, makanan dan minuman itu salah satu dari penyebab menolaknya mereka terhadap agama. Tetapi ada sebab-sebab lain. Di antaranya adalah ta'assub. Ta'assub dengan agamanya. Ta'assub dengan golongannya. Wa qad nadharna nahnu wa ghairuna jama'atan minhum. Kami pernah melihat. Kami dan juga selain kami. Sekelompok dari mereka. Falamma tabayyana li ba'dihim fasadamahum alaihi qahlu. Kami menyaksikan sendiri. Bahkan selain kami juga menyaksikan. Ada sekelompok dari mereka yang ketika tabayyana li ba'dihim fasad mahum alaih, ketika semakin jelas terhadap sebagian mereka rusaknya apa yang mereka pegang, ini rusaknya agama mereka, qalu, mereka berkata, lau dakhalna fil islam lakunna min aqalil muslimin yu'ubahu lana. Kata mereka, bagaimana kalau kita masuk dalam Islam? Niscaya kita menjadi orang yang sedikit di sana. Yubahu lana wa nahnu mutahakkimuna fi ahli millatina, dan kita akan dituntut, dihukum oleh orang-orang dari agama kita. Fi amwalihim wa manasibihim, dan akan dituntut pula urusan harta dan kedudukan kita akan digugat. Walana bainahum a'zamul jah, sedangkan kita di antara mereka memiliki kedudukan tinggi. Lihat Ibnu Na'azakumullah. Gambaran Yahudi, gambaran Ibnu Qayyim terhadap Yahudi terhadap Nasrani tadi persis seperti apa yang terjadi pada Raja Heraklius. Mereka merasakan fasad mahum alaih, rusaknya apa yang mereka pegang. Kemudian mereka berkata, tapi kalau kita masuk Islam, kita menjadi minoritas dan kita enggak dihargai, kita dianggap kecil, kita dianggap bawahan. Sedangkan kita di sini memiliki kedudukan, memiliki kehormatan. Kalau kita masuk Islam, kita akan dituntut oleh orang-orang di agama kita. Dan akan dituntut pula harta kita dan kedudukan-kedudukan kita. Dan kita di antara mereka adalah orang yang dibesarkan, yang memiliki jah, a'zamul jah. Berarti memang salah satunya adalah karena kepemimpinan, jabatan, kedudukan, atau urusan dunia. Takut kehilangan dunia. Apalagi mereka kebiasaannya adalah membagi-bagikan dunia. Siapa yang masuk Nasrani akan dijamin kehidupannya, akan diberi ini, diberi itu, diberi segala macam dunia. Wahal mana'a Fir'aun wa qaumahu min ittiba'i Musa illa dhalik. Tidaklah menghalangi Fir'aun, tidaklah menghalangi kaumnya Fir'aun untuk mengikuti Musa alaihi salam kecuali itu juga. Fir'aun merasa sudah memiliki kekuasaan, sudah memiliki jabatan, dan memiliki harta yang berlimpah. Kalau dia masuk Islam, berarti dia bukan lagi pemimpin tapi pengikut Nabi Musa. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Wal asbabul mani'a min qabulil haqqi katsirah jiddan. Tetapi bukan hanya itu. Penyebab-penyebab orang tidak masuk Islam. Wal asbabul mani'a min qabulil haqqi katsirah jiddan. Sebab-sebab yang menghalangi seseorang dari masuk Islam itu sebab-sebabnya banyak sekali. Faminha, di antaranya Yang pertama adalah al-jahlu bihi. Al-jahlu bihi. Apa kata pepatah bahasa Arab? Man jahila syai'an adahu. Man jahila syai'an adahu. Orang yang tidak tahu sesuatu akan memusuhinya. Kalau tidak kenal, maka tak sayang. Itu dalam bahasa Arab, man jahila syai'an adahu. Wa hadha as-sabab huwa al-ghalib 'ala aktsarin nufus. Sebab inilah justru yang terbanyak. Al-jahlu, kebodohan. Tidak kenal apa itu Islam. Atau mengenali dengan salah. Katanya Islam itu kejam. Katanya Islam itu begini. Katanya Islam itu mencetak teroris. Katanya Islam itu tidak kenal dengan Islam yang sesungguhnya. Wa hadha sabab huwa al-ghalib 'ala aktsarin nufus. Sebab inilah yang terbanyak di kebanyakan jiwa-jiwa manusia. Fa inna man jahila syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Karena siapa yang tidak kenal, maka dia akan memusuhi dan memusuhi pula orang-orangnya. Misalnya, tiba-tiba di tengah kita ada orang yang berpakaian aneh. Apa kita katakan? Loh, apa ini? Ajaran siapa lagi ini? Pasti akan mengingkari. Baru bentuk pakaiannya. Apalagi ucapannya. Ucapan aneh akan diingkari oleh mereka semua. Ini ajaran apa ini? Taib, man jahila syai'an adahu. Fa inin dhafa ila hadas sabab. بغض من أمره بالحق ومعادته له وحسده كان المانع من القبول أقوى. Kalau ditambah lagi dengan sebab lain, yaitu kebencian terhadap orang yang memerintahkannya, benci pada para dai, para ustadz yang menyampaikannya, ومعادته sehingga memusuhinya, sehingga tetap tidak tahu selama-lamanya. Sudah tidak kenal, tidak tahu, tapi ketika diajari atau didakwahi, malah dibenci, malah dimusuhi. Baik, ini sudah mendapatkan tiga. Kebodohan, kebencian kepada para pembawanya, yakni musliminnya, da'i-da'inya. Dan yang ketiga, memusuhi mereka. Kalau benci saja, mungkin dia akan bisa mendengar dari jauh. Di radio, dia dengar. Datang, gak mau. Baik, tetapi ini bukan hanya benci. Bughdu wa mu'adatuhu. Benci dan memusuhi. Sehingga tidak mau dengar sama sekali. Ditambah lagi yang keempat. Wa hasaduhu. Ada hasadnya. Mereka itu bukan orang-orang kita. Mereka itu bukan turunan kita. Mereka itu bangsa Arab, bukan bangsa Ajam. Kami kan Ajam, bukan Arab. Masa ikut agamanya orang Arab? Hasad. Hasad. Padahal ini tidak berkait dengan Arab atau tidak Arab. Rasulullah SAW menyebutkan dalam khutbah terakhir beliau. La fadla li'arabi ala ajami illa bittaqwa. Gak ada keutamaan orang Arab di atas orang selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Yani yang membedakan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada keutamaan yang hitam di atas yang putih di atas yang hitam. Yani yang berkulit putih di atas berkulit hitam, tidak pula keutamaan kulit hitam di atas kulit putih. Tidak ada pula keutamaan kulit merah di atas kulit putih atau kulit putih di atas kulit merah. Kullukum wahid. Semua kalian satu golongan. Mengapa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Nabi Adam dan Adam dari turab, dari tanah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi mereka selalu memanas-manasi pengikutnya dengan kedengkian. Mereka itu bukan bangsa kita. Mereka itu bangsa Arab, berbeda dengan kita. Kita jangan seperti mereka. Mereka begini, mereka begitu. Hasad. Maka kalau tergabung semua sudah bodoh, tidak mau mendengar dari dai-dainya karena benci, ditambah memusuhi dan ada kedengkian. Apa akibatnya? Al-mani' minal qabuli aqwa. Akhirnya penolakan lebih kuat lagi. Fa inin dhafa. Kalau ditambah lagi. Ila dhalika. ilfuhu wa adatuhu wa marbahu ala ma kana alaihi aba'uhu wa man yuhibbuhu wa yu'adzimuhu qawiyal mani'. Kalau ditambah lagi kecenderungan hatinya dan permusuhannya, kebiasaannya, saya ulangi. Fa in dhafa ila dhalika ilfu wa 'adatuhu, kalau ditambah lagi dengan kecenderungannya dan kebiasaannya. Wa marbahu 'ala ma kana 'alaihi abahu, biasa dia dididik seperti itu. Marba dari kata rabbah, dari tarbiyah, oleh bapak-bapaknya dari mulai dulunya. Atau man yuhibbuhu wa yu'adzimu, atau oleh orang yang dicintainya atau orang yang diagungkannya. Terbayang yang kelima ini, kecenderungan hati dan kebiasaan yang sudah dididik sejak kecil mereka. Sejak kecil turun-temurun dari dulunya, dari bapaknya, dari kakeknya kakek, sudah seperti itu. Maka ketika diajak kepada sesuatu yang lain, mereka akan menolak. Qawiyal mani', akhirnya semakin kuat penolakannya. Fa'in dhafa, kira-kira bagaimana ucapan orang yang seperti ini, yang terhalang oleh kebiasaannya dan hasil didikan orang tuanya sejak dulu-dulunya, atau kebiasaan yang berlaku di kaumnya, atau oleh orang yang dicintainya dan orang yang diagungkannya. Biasanya ucapannya seperti apa? Naam, bisa dipaham. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atarihim muqtadun. Kami sudah mendapatkan nenek moyang kami begini, kami ikut mereka. Dari dulu juga bapak-bapak kami, bapaknya bapak-bapak kami di jalan ini, maka kami ikut mereka. Atau ucapan yang sering kita dengar di Indonesia, pokoknya apa jari fulan, ya. Pokoknya apa kata fulan, saya tidak peduli. Dia orang yang saya cintai, dia seorang yang saya agungkan, maka saya ngikut dia. Ashabiyah. Fa in dhafa, kalau ditambah lagi ila dhalika tawahhumuhu anna al-haqq alladhi du'iya ilai yahulu bainahu wa baina jahihi wa 'izzihi wa shahawatihi wa aghradihi. Apalagi kalau ditambah lagi tawahumu, tawahum itu gambaran yang salah, bayangan yang salah. Annal haqqa, bahwa kebenaran itu yang dia diajak kepadanya akan menghalangi dia atas kedudukannya, akan menghalangi dia atas kemuliaannya, akan menghalangi syahwat-syahwatnya, akan menghalangi tujuan-tujuan dunianya. Kalau itu tawahumnya, itu sangkaan dia, qawiyal mani', akan semakin kuat penghalangnya. Minal qabuli jiddan, akan semakin kuat penghalang untuk menerima ajaran Islam ini sangat-sangat. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti apa orang yang terhalang oleh bayangannya sendiri? Kalau saya masuk Islam, kedudukan saya akan hilang, kemuliaan saya akan hilang, dan saya tidak bisa lagi minum khamr karena diharamkan. Saya tidak bisa lagi bergaul bebas karena dilarang dalam agama, dan seterusnya dan seterusnya. Akan semakin kuat penghalangnya. Fa in dhafa ila dhalika khaufuhu min ashabihi wa ashiratihi wa qaumihi ala nafsihi wa malihi wa jahihi kama waqa'a li Hiraqla. Ditambah lagi kalau in dhafa ila dhalik, kalau ditambah lagi dengan rasa takutnya terhadap para sahabatnya, keluarganya, kaumnya, atas dirinya dan hartanya dan kedudukannya, khawatir terhadap kaumnya, kama waqa'a li Hiraqla, seperti yang terjadi pada Raja Heraklius, Malikun Nasara, Raja Nasrani di Syam, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu di masa Nabi Muhammad SAW, izdadal mani' min qabulil haqqi quwwah, akan bertambah penghalangnya, kekuatan penghalangnya untuk menerima kebenaran. dan kisahnya sudah kita kisahkan tadi walhamdulillah. Fa inna Herakla arafa al-haqqa, Raja Heraklius mengenali kebenaran. Wa hamma bidukhuli fil Islam, dan sudah ingin untuk masuk dalam Islam. Falam yutawi'uhu qaumuhu, tetapi kaumnya tidak mau terima atau tidak mau taat. Falam yutawi'uhu, tidak mau taat kepada dia. Wa khawfahum ala nafsihi, dan mengkhawatirkan dirinya. Akhirnya Raja Heraklius khawatir atas dirinya. Aku akan dimusuhi, aku akan dikucilkan, aku akan dijatuhkan, dan seterusnya. Fakhtaral kufra alal Islam. Akhirnya dia lebih memilih kafir daripada masuk Islam. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Kama sayati dikru kisatihi insyaAllah, sebagaimana akan datang nanti penyebutan kisahnya insyaAllah. Wa min asbab, aw min a'zami hadhil asbab, dan di antara yang terbesar dari sebab-sebab ini adalah al-hasad, kedengkian. Fainahu da'un kaminun finnafs, karena itu merupakan penyakit yang terpendam di dalam dada atau di dalam hati. Wa yaral hasid al-mahsud qad fuddila alayh, dan orang yang hasad melihat orang yang dihasadinya lebih diutamakan, lebih ditinggikan. Wa utiya ma lam yu'ta nadhiruhu, dan telah diberi sesuatu yang tidak diberikan pada lainnya. Fala yad'uhu al-hasad, maka hasad ini tidak membiarkan dia untuk mau menerima. An yanqada lahu, atau terikat dengannya, enggak mau dia untuk mengikutinya. Wa yakunu min atba'ihi, tidak sudi untuk menjadi pengikutnya. Karena hasad, kenapa dia yang jadi nabi? Kenapa dari Arab yang jadi nabi? Kenapa dari Quraisy yang jadi nabi? Ini hasad. Ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk hasad adalah yang menghalangi iblis untuk sujud pada Adam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.